Jadi kalau mereka mengatakan Islam ini diskriminasi terhadap wanita, subhanallah. Wanita itu ditaruh di atas kepala oleh Allah. Mereka dijadikan ratu. Ada seorang syekh ketika berangkat ke, anak kok lupa, ada air terjun yang besar itu di Niagara. Di mana itu? Di Amerika sana. Baik, itu syekh datang dari Arab sana dengan pakaian gamisnya, dengan surbannya. Melihat yang dilihat, yang dilihat orang-orang, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di situ ada cewek-cewek yang sedang duduk dengan pakaian yang serba mini. Lagi duduk, dipanggil tuh syekh. Come here. Kata syekh, bahasa Arabnya syekh ini kacau. Dia datang, ada apa kata dia? Ana dengar katanya perempuan-perempuan di negeri Arab itu tidak mendapatkan hak mereka. Mereka dikurung di rumah-rumah mereka. Kata syekh, ente salah dengar. Perempuan di tempat kita itu gak boleh tangannya itu yang melakukan kerjaan-kerjaan yang kotor. Dia jadi ratu di rumah kita. Kita nih yang lelaki ini jadi budaknya tuh perempuan. Kita suami-suami ini pagi kerja untuk siapa? Untuk menyenangkan tuh perempuan. Kata wanita-wanita itu, benar seperti itu kata dia. Benar kata dia. Itu yang kita lakukan untuk perempuan-perempuan itu. Kita jungkir balik, banting tulang, memeras keringat dari pagi sampai siang untuk sampai sore untuk siapa? Untuk perempuan-perempuan itu. Subhanallah. Akhirnya tuh perempuan mengatakan, kalau saya ketemu suami yang kayak gitu di sini di Amerika itu, saya cium kaki. Karena ternyata wanita-wanita di Amerika itu disuruh kerja juga sama suami, suruh cari duit juga, nggak boleh istirahat. Apa itu yang dikatakan Islam membolehi para wanita? Tidak, Islam memuliakan para wanita. Allah mengatakan barang siapa beramal soleh, lelaki atau wanita, wa huwa mu'minun, dengan syarat satu. Beramal soleh syaratnya dia beriman. Karena kalau beramal soleh tanpa iman, habaan manthura, akan jadi debu yang berterbangan, akan jadi fata morgana yang dilihat menguntungkan tapi hilang. Maka disyariatkan yang beramal soleh wa huwa mu'minun, apa yang Allah akan berikan kepada dia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita akan berikan kepada dia nih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Orang yang beramal soleh dan beriman, Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah. Allah tidak mengatakan aku akan luaskan rezekinya, tidak. Aku akan besarkan rumahnya, tidak. Aku akan banyakkan anaknya, tidak. Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Di mana? Di dunia, di sini. Sebelum di akhirat kelak Allah akan sempurnakan bagi mereka hayatan thayyibah. Kemudian Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan kepada mereka balasan atas amal soleh mereka, balasan atas keimanan mereka yang lebih baik dari perbuatan mereka.